Alat tak tahu tak sedek dengan dia pasrah tu. Maka Allah. Ini dia nak hasil dengan dia tak tahu. Dalam tak tahu, benda muprak tak dia. Benda hak ikhra ke muprak. Benda lah pasal. Dia ada tak tahu, dia ada juz'i, dia ada kulih. Nampak tak? Dapur dia juz'i. Juz'i ni makna kata, benda dah, lapar yang kita nak istirahat tak boleh. Kita nak sekutu, nak sekosi tak boleh. Sebab kata, seorang nama Zahid. Dia tu, dia nak tahiyah dia. Haa dah. Lapar Zahid tak sorang. Sebabnya dia nak kosi tak boleh. Nak tak sorang. Kuli ni muka B. Iaitulah satu lapar yang kita kosi boleh. Sebab kata insan. Sebab tak insan, dia ni. Dolah mama. Momok mama pun insan. Dolah pun insan. Berarti lapar insan tu kuli. Dolah bawah tu kami juz'i. Haa, tiba-tiba situ lah. Sama dia pula dah. Haa, tu macam tak kata dah. Sama dia di antara kuli juz'i tu. Kadang-kadang kita dakwa yang kuli lepas lah. Tapi pada hakikat tak ada. Khorij. Masalah khorij di luar lah. Masalah di luar ni kadang-kadang kita dakwa tak ada. Masalah. Sekutu Allah Ta'ala. Sekutu Allah Ta'ala ni kuli syarik. Sekutu Allah Ta'ala banyak. Waktu pada dakwa aja ya. Pada hakikat tak ada. Ada aktibar. Aktibar benda khorik tu ada contoh pula. Tiga ya dah. Dah. Kadang-kadang benda kuli tu. Kira lepas lah sahaja ya. Dah. Pada hakikat tak ada. Juz'i tak ayah. Juz'i tu benda khoksa. Khok kuli. Khok duk bahan yang panjang kuli. Benda kuli dah kalau kira kata aktibar. Aktibar di luar. Kita boleh tengok mata kepala ni. Dia katanya dah. Bagi dia tiga kuli. Yang pertamanya, benda tak ada ni. Kira saja, apa syirik ni? Syirik bagi Allah Ta'ala ni banyak. Syirik, kuli. Kenapa? Sebab tu syirik ni, masuk ni. Tokong lah, apa kayu lah. Ha, semua-semua, hak sekutu ni untuk semua hak kita dah tahu. Ulama lah, baik selera. Berartinya banyak. Sekutu lah tak ada banyak. Tapi pada hakikat ada tak? Tak ada. Allah Ta'ala suruh tu kan? Ha, ada. Kalau panggil dakwa kuli pada zih ni saja. Yang kedua pun, hak tu mustahil nak ada. Panggil dakwa pada zihin, lepas tu mustahil nak ada. Yang keduanya, benda zihin juga. Tapi mungkin ada. Supaya apa? Supaya Yabani kata benda, supaya jenis gedor. Burung gedor. Nak kulit, gedor ni. Bahagia gedor tu banyak. Nemo nak koyah. Dah. Benda tu lepala kita ada. Tak lepala. Dan juga mungkin ada. Tapi bawa kira semua tengok, tak ada. Dua. Dan yang tiga pula nak pulih kira lepala ada, hak semua ada. Sebab insan. Nah, jadi tiga. Tiba khorik. Yang pertamanya nak pulih kira lepala ada, right? Kira saja. Mustahil nak ada di luar. Yang keduanya, benda pulih juga. Kira lepala ada. Lepas tu mungkin nak ada di luar. Tapi bawa kira semua tak ada. Nah, bawa nak kira sungguh tu, tak ada. Yang ketiga pula, benda kulit juga. Benda hak boleh sekutu. Dan satu lapar tu kita boleh sekutu. Benda ada lepas lah, dan juga ada oleh luar. Haa, ini tiga. Haa, benda kulit lah. Haa, hari ni kita nak jatuh lah. Haa, tapi mata yang tak kata lah. Mata yang tak kata lah. Haa, ni mata lah. Haa, kita pergi lah. Kita pergi baca mata kita lah. Al-Mahfum Qala Sa'duddin Tastazani radhiyallahu anhu Al-Mahfumu in tana'a fardu sidqihi ala kathirin fa juz'iyyun ya dah. Mahfum apa ya ni? Kita ngaji masalah depan tu kan? Alfa ngaji dalah. Lapar tak ada tu. Mahfum dia tu. Mahfum dia tu tertegah kita apa? Nak fardu, nak benar, atas banyak. Berarti nak posi tak boleh. Satu lapar tu, mafhum dia tu, jadi so ya. Maka fajus iyun. Sebab kata yusuf. So ke, mafhum dia. Tahu ke. Muhammad, tahu ke. Abdullah, tahu ke. Wa illa ni no. Makna kata, kalau kita boleh benar atas yang banyak. Boleh makna tu, kalau kita boleh benar atas banyak. Fakuliyun. Maka kulit, sebab kata insan. Insan ni, mama của Esa, đó là của Esa, mẹ ấy của Esa, sumo của Esa là cọ, bởi vì là ta Esa đó kuli. Vì thế mỗi lần chúng ta kuli này cái lúc chúng ta phải kuli chút ý, nó mới nói kuli không sao, bắt đầu chúng ta bật. Như thế, bắt kuli chút ý là sao cũng được nha. Vì là ngã là pa. Và điều kuli ngon ý như là gì phụ lợi của ta kuli không sao, cái lúc chúng ta phải kuli chút ý này, kuli không sao không bật. Dan juga selalu kita tak pakai kuliah khomsah ni. Tak pakai pula masalah tarik. Haa, ya hikik. Ya rasa. Ya apa? Ya hubung. Artinya, bak ni, ya sakut bak lapar depan, okey? Mufrak, murokap, ya sakut. Sebab nak pakai kuliah ni, pakai di mana ni? Ya, mafhum ni ada. Mafhum. Baik, kita tengok lagi. Wah, aku satu. Dah. Mafhum maknanya mafhum. Ya, tarik dah. Kau laku baisi, tarik mafhum. Alhasil. Fil asli imma yus'i wa imma kulli mafhum ni benda hok kita pahala kepala kita. Kata Yusuf, pahala kepala kita semari. Oh, Yusuf tak nama oleh semua. Nampak tak? Kita pahala ada alhasil fil asli. Hasil kepala. Pas Yusuf, memang kata Yusuf, pahala kepala kita. Kata Yusuf bukan mamak, bukan Allah. Tapi bos sebut tu insan. Ha, yuk. Mari bakar, buat insan. Tak tahu makna. Baik banyak. Ada. Habis saja. Imma juz'i. Masalah Yusuf. Imma kulli. Masalah insan. Ada. Artinya benda hak silih pada tu panggil mafhum. Sebab ada. Kamaria dia kata. Aku tengok aku satu bawah tu dah. Alladhi yang kusimu illa juz'i wa kulli ismu. Dia kata. Ni ada. Kita nak baca bawah ni. Hak kata. Bagi kata juz'i kulli tu. Iaitu kelima isim. Isim. Segala nama. Nama ni boleh jadi juz'i, boleh jadi kulli. Ammal fi'lu, fi'l, perbuatan. Fa kulliyun, fi'l. Itu jadi kulli. Kenapa? Lisih hati hamli alal kathiri minal fa'ilin. Supaya kata yang maka. Kita kata yang maka. Tasawu yang maka. Fiyuh. Boleh dia beri. Oh, Allah, mamak. Habis itu perbuatan ni, dia tak boleh pergi juz'i. Ada. Perbuatan, segala perbuatan kita, kalau sebut tau, maka. Ini. Boleh berlaku. Tahu Allah pun boleh makan. Mama boleh makan. Minum pun boleh makan. Ahli boleh berlaku. Habis tu perbuatan. Yusuf ini ada. Ada pun iseng. Ada kulit Yusuf. Berarti Yusuf. Ha, Yusuf ni iseng. Sore. Insan. Iseng. Tapi kulit. Haa. Jadi. Wa amal haku. Harah. Isik baik harah dah. Fala Yusuf bi kulit. Wala Yusuf. Haa. Ada. Harah. Harah kita ngaji tu. Jadi. Harah menahun kita ngaji tu. Kita tak boleh hukum sahaja kuli. Seperti raja pada di dalam. Nak tak kuli? Tak boleh. Nak tak juz'i? Tak boleh. Kenapa? Li'annahu la makna lahu fisa. Kerana harrah ni makna dia tak ada. Nah, pada diri dia, kita takut nak orang. Pada diri tak ada. Kena tupai orang. Habis tu harrah. Kita nak hukum dah harrah tu kuli. Tak boleh. Nak tak juz'i? Tak boleh. Ada tu iseng tak boleh? Ha, Muhammad. Juz'i. Kenapa? Sebut kata Muhammad, kita tepok tu baiklah. Yusuf, maknanya tu baik, bish. Sebut kata insan lah banyak. Tak kata piyo. Ha, kuli baik tu. Iseng jahwa. Kuli juzi. Ada apa baik ni? Kuli so lah. Makan. Boleh makan lakar. Semua. Sebut kata orang tu makan lakar. Bukan orang hajar menasih pun makan. Habis tu makan ni umum. Jadi kuli. Yang lain dah umum tu suku. Umum khusus ni. Mustalah hak dia lah. Mustalah hak umum khusus ni. Dia sakut. Nak usul rupai. Ha, dah. Dalam mantik iman juz'i kuli, ya, umum tak ada. Baik. Berarti yang kuli, ha, mana kuli pula? Juz'i tak ayah. Dah. Hak kuli ni dia belik. Dia tak kuli lahu di lalatan. Dua makna. Sebab tak kuli ada dua makna. Saya tengok di sana. Sudah. Yang pertamanya di lalatu mafhum. Ha, sebab tak berjalan mafhum makna kena. Sebab tak mafhum. Kita ingat molek. Ni mata mafhum. Mafhum makna. Ha, dah. Bukan. Mahfum gapo sini. Mahfum gapo sini. Ha, tengok. Gapo tak ada mahfum. Wahiyallati zakarohal mu'allifu. Dah. Yang sebutlah mu'allif iaitulah tasazani iaitu wahiyah. Mahfum. Dila tu mahfum tu. As-sifat. Segala sifat. Wal-ma'ani. Segala makna. Allati tufhamu minal lafzi. Yang faham pada lapar. Itu panggil mahfum. Kita sebut tu lapar pok insan. Gapo mahfum insan? Ialah hayawan natik. Kenapa? Mafhum. Ataupun takrih dia. Boleh ikut? Mafhum. Mafhum. Makna. Ha, tu lapar tu lol. Masuk tu lol aku tu. tak ada dia, ialah laka tu. Al-insan, kata makhum insan, hayawan natik. Ha, di situ lah. Fal makhum lahzi, makhum lapar tu mana? Ma yusiruhu alal hadal lafzu fil azhan. Bagi yang tersebut dah lapar. Sebut ni mahu sebut tu lapar, pah, mari lepas lah kita tasawut. Cah, weh. Fil azhan, pada pada otak kepala kita. Gapo benar tu? Benar dah, iaitu daripada sifat-sifat. Sebut insan, ha, kita gamah. Au ma'ani bihasbi istikmal li muta'arif alai. Dengan kira dah, orang buat ta'arif. InsyaAllah kita faham lah. Lihazal lafzi pada lapas. Sebut insan. Kita mari fah daripada kita. Ha, boleh tahu lah sifat insan macam mana. Dah. Ataupun kita tahunya lapas yang istikmal orang buat ta'arif. Iaitu luman tek. Sebut insan, mari daripada orang hayawan natek. Tubik keluar tubiknya hayawan sohe kuda. Hayawan muftarih tengok. Ha, berartinya sebut insan mari daripada kita oh hayawan tu panggil mafhum. Yalah. Kulli tu. Insan tu kulli tu. Mafhum dia tu. Dilalah masodak. Gapo dia masodak? Ha, tak tertemu ni. Biasa dengar tak hidayah masodak, masodak. Eh, tak terdengar dah. Belum ada mati tak senar dah. Dia panggil istilah dia ni, dia kena reti istilah ni. Kadang-kadang dia terlebih-lebih. Masodak ni apa? Al-afrod alladhi yasduku alaihim alaihim al-lafzu. Iaitu segala juzuk-juzuk, afrod, hak leluh tu. Nah, segala al-leluh tu, alladhi yasduku alaihim yang benarlah atas. Afrod tu, dah. Al-lafzu ni apa? Dah. Bihasabi ma tawadu'an nasu alaihi fi luwatihim. Dengan kira bagi diletak. Bagi diletak oleh manusia, dah. Pada luar dia. Masalah kita katanya, yang wifarak di antara masodak dengan makhluk. Sebab kata insan. Makhluknya apa? Hayawan unatik. Masodak apa masodak dia? Iaitu hak akrok bawah tu. Sebab kata insan dolah. Insan mama. Insan ma'in. Ha, makhluk ma'in tu, panggil apa? Masodak. Ha, iaitu lah. Al-akrok hak bawah tu. Al-akrok. Al-lazi yahduku alaih yang benar. Boleh kita soh kita nak kata dengan lapas. Buat tau. Ma'i ialah insan. Yusuf ialah insan. Aminah pun insan juga. Berartinya Aminah segala nama orang tu. Segala aprok nama segala orang. Orang panggil masodak. Ha, kita tak ada bit lain lah. Isai. Al-alismu. Mahfum isai ke apa? Kalimatun dalat ala makna fi nasya walam yakin bila al-minah. Ha, tu mahfum. Masodak ya, masodak ya. Al-Baitu Al-Azharu Ahmad Muhammad. Ha, tu masodak. Kita panggil masodak. Apa lagi? Ha, fi'in pula. Mahfum apa? Ha, kalimat sundalak. Masodak ya apa? Kata bahu roja akala syarim. Ha, tu masodak. Wibaya. Masodak dengan mahfum. Ha, tu kulli. Panggil kulli lah kau tu. Ha, ni mana ya? Ada. You bisa boleh ni. Masodak dia. Wah, Muhammad Ahmad Mahmud. Ha, tu panggil masodak. Ah, di dalam mahfum apa? Insan. Nah, you are the target. Insan wa hawa nate. Bish. Aduh. Nampak ni? Masodak dengan mahfum. Insan ni mahu Muhammad. Itu panggil masodak. Ah, dah habis. Itu panggil kulli. Habis. Tak tu dah. Haa, itu panggil kulli dah dua tu. Dilalah makna dia. Panggil bila ni nasbah. Nasbah tunjuk kilapa tu. Tunjuk kilapa ni kadang-kadang mahfum. Kadang-kadang masodak. Mahfum pun panggil juga. Nah. Hayawanun nasik. Haa, dah. Tapi itulah. Kadang-kadang ha, tengok tadi di sana. Dia sejak dah. Haa, lepun ni tak ada apa lah. Tapi, tak ada tu. Haa, tengok lewat tu lagi. Pak Iza akhut nalaf zumafum. Haa, tak apa. Dah. Kita jual alakoh. Alakoh. Alakoh tu kan ni. Dia alakoh lepas. Lepas ada di dalam masodak tu dalam bagian yang empat. Bagian yang empat dia lakai tu. Wal alakoh tu. Di situ dah. Wal ala qatu bainal mafhumi wal masadaq ala qah aqiyah. Ah, dia kata dah. Hubung-hubungi. Hubungi di antara dilalah mafhum dengan dilalah masadaq ni apa panggil ala qah aqiyah. Balik. Ah, kok panas balik. Aqiyah ni balik. Dah. Dah. Fa kullama zada mafhum qallama masadaq. Kalau mafhum tu jadi tambah sama mafhum, mafhum tu dipanggil masodak yang kurang. Eh, kalau kurang mafhum, kuranglah masodak. Ha, kita misal dong dah. nak kata di mafhum dengan maksud tak? Dah. Ha, you minta dia dengan apa, right? Bimakna, maknanya no. Annan mafhum hayawan. Dia apa? Sebut tak hayawan. Masuk bish. Kullu anwa'in hayawan. Faras asad insan wa ghairi. Bish. Kat tu. Nama tak? Sebut kata hayawan tu. Sebut tak hayawan. Mafhum hayawan apa? Makin bish. Oh, dia nafas semua. Kan bish. Sebab dia kulli hayawan ni. Dah. Fa iza zidna, kalau kita ditambah teh kelima ala kalimat hayawan, jadi hayawan na teh ditambah fa ditambah qalla mafhum, jadi kurang mafhum, mafhum kok kurang karena apa? Fa tasara ala al insan, maka tertentu atas insan saja lah, mafhum kurang deh. Kalau kurang mafhum banyak masa dah. Dah, semua kita tadi mudah-mudah. Kita patut tadi katanya pelajar Jumaat Azhar. Patut ya tu mudah-mudahan katanya Azhar ni jawi lah ko. Subuh tu jawi lah ka. Pelajar jawi duk ngaji Jumaat Azhar ko herok. Kita pakai cek panak lah tu ya. Orang jawi ngaji di Azhar. Orang makhum apa? Makhum sikit. Makhum sikit masa dak apa? Banyak. Karena kau sebut tak yawi, ada dimia, ada tonto, ada koherong, ada ada semua. Mereka api-api. Jadi makhum spek, maksudak di banyak. Karena kita tambah pula makhum. Orang yawi, orang yawi, ngaji mesti koherong. Maksudak kau kue. Kau atau kau kata tonto, masuruh tadi, cabut tu baik. Ha, kita pergi pula. Orang ngaji koherong yang lebih Hussein. Ha, Hussein. Ha, cabut pihak koherong banyak tadi tu. Dulu tau koherong di lama. Maksudak yang banyak. Buat kita kau tambah mafhum tu, kau kurang masodak. Barak. Masodak boleh orang ngaji kairah di Hussein. Ha tu wabi Allah haru anisyam amadam nahwal. Lepas di Hussein pula. Ha, orang ngaji kairah di Hussein. Lepas tu, taksi umum. Duk imarah tu. Kau di Hussein kau banyak tadi tu, kau kurang lah. Berartinya kau tambah mafhum, kurang masodak. Kalau kurang mafhum, tambah masodak. Habis ala kau aksi ya. Barak. Berarti dua ni ni. Di antara mafhum maksud mafhum dengan maksud dak hubung kait waktu tu orang alaqah waktu tu asyik kalau kita tambah mafhum kurang maksud dak, kalau kita kurang mafhum tambah maksud dak. Dah kita buat tak arif di pandok maksud dak banyak sebut kalimo so, kita tak arif apa isim kullu kalimatain. Ha sudah dah kalimo memang kek bus dalam ala makna. Ha kalimo segala makna. Ha habis tu kita aku buat tak arif ni dia kalau kita perhatikan mos pemolek mafhum masodak ni eh dia nak dibat takrif tu lebih ke bat takrif tu kita nak buat takrif satu benda ni yang yo ya syarat-syarat dia dia kalau kita ha ni dia sakut sini gambaran berartinya mafhum tambah mafhum kurang masodak kurang mafhum tambah masodak apa yang anak kau aksi ya apa tambah mafhum kurang masodak yo pengalat apa hayawan ni deh hayawan yang umum sebut hayawan. Dapat hayawan tu, sebut tak hayawan mafhum hayawan. Supaya kita kata, kita kata ya no. Al-insan hayawan so. Masalah kita tak ada satu lah. Insan hayawan. Mafhum hanya hayawan tu. Bukan kata, bukan kata urai saja. Lembu pun masuk. Kubah pun masuk. Ha, jadi mafhum so. Jadi al-insan hayawan. Jadi satu-satu-satu ya mafhum ya. Boleh kita tambah pulak. Tambah pulak dipanggil sikit. Hayawan natek. Ambak mafhum tu eh? Haa, tak mafhum. Haa, masodak apa lagi? Kau kata singa kulung kubah ni tak ada lah. Kau buat mafhum kau mafhum. Haa, sama kau tak ada kau banyak, masodak apa sikit. Masodak nol, kau sikit. Urek tak ada, masodak ada banyak. Haa, dia panggil alaqah asriyah. Pak Izzadid, nak kalimah yang ternyata. Kala mafhum, iaitu lah. Fasasara al-insan, fakot, dia kata. Habis. Boh kita kata pula, kita tambah pula. Kalimat tu nasib kata muskif. Haa, pergi pula. Dek, orang musakob. Orang musakob ni orang ngaji lah. Dek, kita katanya hayawan nasib musakob. Haa, kita tambah pula. Kalau mafhum pula, jadi kurang pula mafhum. Fakta al-insan musakob fakat. Jadi orang tak ngaji tak asal. Lagi-lagi, tambah lagi. Kau banyak, kau kurang gitu. Tutup tinggal ada sore. Tak boleh panggil, tinggal sore. Dek, maaf, masodak je lah. Ah, tu ni orang panggil apa? Okey, panggil alaqah di antara kuli yang dilalah. Ha, dia sakut dilalah. Lapa, dilalah. Lapa, dilalah. Ha, dia sakut. Sebab tu lapa ni, mafhum dilah yang gini. Dilah mafhum, dilah masodak. Ha, dua orang. Habis tu, dia sakut. Sakut bila payah. Ni tu tak jibat tasawur ni. Tak ada tasdik ke ni. Sebab tu insan lah. Mari lepala dia. So, ha, dah. Habis kat tu dah. Hmm? Dah, situ dah. Kita pergi pula dah. Sebab ini, fakuli engkau ya katanya fakuliyah dah kalau sana tu dah pada sarah dia fakuliyah tu engkau fardu istirah ya kata boleh ada juga benda kuliah ni lah fakuli fardu takdir tau engkau mungkin kita nak istirah cuma kata insan boleh istirah wal juziyah ni istiharah tak boleh nak istirah pada Muhammad nak istirah ni Muhammad sore tu ya Muhammad kalau orang Muhammad orang lain. Ada. Habis kat tu dah. Fardu istirahat tak boleh. Sudah. Fakullu makazat fa wakulli fa juz'i. Habis. Tak kata dah. Makna tu. Kulli ni kita istirahat boleh. Juz'i tak nak istirahat tu makna dia. Dah. Pergi dah sana pula. Kita pergi dah sana pula. Aksam kulli bi'tibar wujud fil khariq. Benda kulli tak ada. Dah. Benda kulli tu. Kita, saat ni kita kira kepala mahu dengan mata dak. Hak ni kita kira pula benda boleh tengok mata kepala. Boleh tengok mata kepala yang kata summa kulli bin nazri ila wujudil khariji. Benda khariji, kita boleh tengok mata kepala di luar. Kita boleh tengok di luar yang kosimu ila sitati aksa. Ni bah dia. Tubik-tubik ni, kulli tu aja. Juzi tak ayah. Habis, juzi. Sebab apa yang kita kulli? Nga kana kulli nillah yang nak pergi kuada kulliyah khamsah. Juz'i tau. Bong. Tau lah. Juz'i. Cuma sambil leh sebut juz'i. Tau. Juz'i. Ini kulli. Apa lah. Ya tinggal lah kulli. Ha ni mai. Apa? Juz'i. Di mana kulli pula. Kulli kira eh nak sebuah. Saya boleh tengok atas pala. Boleh dengar tengok. Boleh setuh pucat lima. Cik muka. Kulli aktibah khori ni. Aktibah kita boleh setuh pucat. Boleh dengar tengok. Boleh rasa mulut. Boleh tengok mata. Ada ni. Dah, aku satu. Karena mutaqaddimu minal manatik minal manatikoh yang yukasimuna kulli salat aksa. Fok mutaqaddim, iaitu fok. Fok afatum. Fok ngusina. Fok ngusina. Dah, kok nung? Berartinya fok. Fok ni ada tiga. Mana? Aku satu. Malam yujad husyaik, dia kata. Benar tak ada langsung, dia kata. Tapi, ma wujamin huwahid fakat. Dia kata. Benda kulli tu aktibah khariq kita kira kepala kata kulli. Tapi boh tengok lek luar ada soal. Tak ada soal habis tu malam yujad minu syat. Benda tak ada asal ni. Benda tak ada. Tapi hak ada tu soal. Benda soal. Tu fakat. Wa ma wujida minun afraq. Soal lagi pula. Bukan. Ma yujad minu syat. Soal dah. Benda tak ada asal. Benda tak ada langsung ni luar. Yang kedua pula, ma wujidah min wahid fakat, benda ada so ya. Kita kira oleh pala banyak. Bawa kita tengok luar ada so ya. Tengok ini misalnya kita. Wa ma wujidah min akhrak, bagi yang ada sungguh banyak. Seperti insan. Insan tu oleh pala kita insan, di luar semua banyak. Dah. Mari fajar al-muta'akhiru. Mari pula fok muta'akhir, iaitu daripada ni. Daripada fok. Itu Ibn Razali. Dah. Mari Ibn Razali, Ibn Razi. Sanksi kita mampir dia dah. Main dalam sunnah kita tatazani ni dah. Fakat sama kullu kismin salasa kismanya. Jadi hak tiga ada. Yujad min syai so ma wujud min wahid wa ma wujud apa ada tiga situ. Tiga so ni dia ditambah dua. Tambah dua jadi apa? Tiga kun dua jadi ni. Jadi ni. Maka kali mula tiga. Lepas tu mana tak akhir ni jadi satu bahagian dia bagi pecah dua. Pecah dua jadi ni. Tiga kongguh jadi ni. Kulu kismi kismat pasarat aksamu tadi ni. Mana? Waka samur awal ila mayastahil wujud. Yang pertama dia bagi yang dua dah. Yang pertama mana yang pertama? Iaitu malam yujad min husyad. Tu tu. Dia bagi tubiknya mayastahil wujud. Ya. Benar tak boleh ada asam. Yang kedua pula. Wa ila mayumkin wujud. Mungkin ada. Kira pala yang ada. Tapi boh tengok di luar semua tak ada. Ada soal. Ada. Waqa samustani, yang kedua mana? ma wujida minhul wahid faqa. Ada. Ain. Ah, tak kena. Hak yang bagian pertama tu iaitu ma lam yujad musyai tu dah. Pertamanya ma yasan wujudu tak leh dah asal. Leh, benar mustahil nak ada. Yang kedua mungkin dah. Boleh jadi ada. Tapi tengok luar tak ada. Ha, dah. Yang kedua pula iaitulah ma wujida minusyai. Benda ada so ya luar. Tapi kita kira oleh kepala kita benda tu boleh jadi kulit. Ha, kira kepala habis kata. Ila ma yastahil wujud wa rumahu. Mustahil kita nak ada sekali dengan ia. Wa ila yumkin wujud. Boleh nak ada. Mungkin. Jadi taklah tu dia bagi dia. Mungkin, mustahil. Dan yang tiga pula. Ma wujida min afraq. Ada banyak. Nah, untuk bagi pula kepada. Ma wujida minhu afraq mutanahiyah. Ada hingga tak sub. Mutanahiyah hingga ada sub. Ada sub. Haa tu. Pergi kepada ma wujida minhu afraq uroi mutanahiyah. Hingga tak sub. Panjir-panjir. Haa jadi dua lah. Sebutan insan. Lepas insan ni. Panggil afraq dia tu. Tak sub. Apa kemah? Dua anak kat murid eh. Haa, okey, dah. Okay, nak semua mati. Wan mati tak ada semua. Misal kuliah ni kita tengok misal. Tengok misal sosok. Kita tengok misal. Misal kuliah mumtanik wujud fardu minhu fil khariq. Tak boleh dah. Hak mumtanik mustahil. Iaitulah malam judat minhu syait. Iaitulah benda kuliah tapi tak ada. Tak ada. Tak boleh tengok atas pala. Tak boleh. Haa, dah. Iaitulah syarik bari ta'ala. Iaitu sekutu Allah ta'ala. Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, Tuhan yang keempat. Ah, dia tak boleh. Kita tengok pak, tak ada. Tak ada. Mustahil nak sampai tu. Malam yujad min husyai. Maka syarik, panggil lapar kuli. Tapi kuli di situ, tak ada. Sebab apa? Sebab yang tiba khorik. Haa, dah. Yang kedua pula, dah. Haa, dia misal saja tu. Oh, dia misal ambil satu pada. So, dah. Yang kedua pula. Ah, wahat tu di pula dah tengok letah lima atas sikit. Tengok letah apa? Letah tu. So makul libin nazri ah di kepada ni bahagia. Kenapa? Li annahu inin tamna afrodu bil kharij ya kata. Kalau tak tegak afrod dia pada luar. Tak boleh tengok mata pada luar. Fa huwa kismul awwal. Iaitu lah kisim pertama. Mana kisim pertama iaitu bawah tu? Malam yujad min husyai. Tak boleh hantar. Sepertinya syarik Allah Ta'ala. Fa innahu kana bawasanya kulli ya tau. Nah, syarik benda kulli. Tapi kulli mumtani' tertegah mustahil. Afra fil kharij. Tak boleh. Sebut telah pasal syarik tu kulli. Syarik ni kulli. Boleh pergi. Syarik ni banyak. Kutu. Kosik lah ta'ala tu banyak. Tapi kharij kita tadi boleh tengok seluas. Tak boleh tengok sebab tu hestor lah wahdaniyah. Ah, tu habis dia tanya malam yujad misyai tak leh tu. So, yang kedua pula dah. Au amkan dah. Amkanat afrodu mungkin. Kita kira tu benda kulli tu mungkin boleh hadir dah. Tapi lakin lam tujad fil kharij. Tetapi tak ada pada kharij. Dah, pada luar tu tengok tak ada. Seperti apa? Wa huwa kismus tsani. Mana kismus tsani? Ma wujida minhu wahid faqat. Nah, ha, yang misal. Tengok aku bawah. Yang misal ke apa? Kal ankok. Ankok ni seperti super gedor. Burung-burung. Jenis burung. Nah. Ha, jenis burung lah. Jenis burung super nak burung kanguk je dah. Ha, ankok ni. Berarti jenis burung ni ada satu. Tapi mungkin kita lepas kita nak jadi banyak. Nak pergi istimewakan ni jenis mungkin. Tapi ada so. Ha, buat tengok korek tu, tak ada. Lebih ada so. Satu ya, sebab tau burung tu, tahan burung tu. Kita misal menelah, tak apa, kita gagak. Jenis gagak, bukan tahu jenis gagak ni banyak. Kita tahu pada tadi lepas boleh hadir. Boleh hadir gagak, jenis gagak ni banyak. Tapi kita tengok korek gagak istai tu. Gagak istai tu. Tapi itu dah. Amkana afroduhu. Mungkin nak ada. Tapi walakin lang tujak tu. Kalau tak ada dah luar. Kita misal gagak lah. Mudah-mudah. Buat tak gagak pun hitam tu. Tapi mungkin jenis gagak nak ada putih. Ada merah. Ada hijau. Dah gagak lah. Mungkin. Habis tu mungkin. Kira kepala je. Tapi tengok mana-mana. Kenapa kau istirahat tu? Tapi dia ulam tu. Jat sekil hari. Tak ada pada luar tengok. Itu kira akar dah. Tak indah pun habis. Kata dah. Tak apa. Tengok kata. Wahahazah wakif mustani min atang kulli wa ma'am kana wujud dah. Ada. Tapi tak ada pada luar. Dah. Li'an daulia sefilam li kulli an yakunam fil fi'li ya kata. Kerana tidak syarat ya kata. Tidak syarat ya kata kita nak terlapat kulli tu dengan anda sungguh. Bil pe'li ni ayakunalahu bil pe'li. Anda sungguh. Makna sungguh ada selalu dah. Tak syarat situ ya kata. Afro dan kasir awkoli tak pasti ya kata. Kita nak kata lapat kulli ni ada sungguh. Kita ada sungguh tak ada syarat situ. Tapi tu ya kata lapat kulli di sini. Kita kira oleh kepala kita ya kata. Bawa kira itu oleh ruang. Tak ada. Tak ada. Kau lapat gagak ni. Gagak. Jadi kita koyak boleh. Teh, merah, putih. Boleh tengok, boleh tengok hari. Mungkin teh ada satu. Habis. Awu jidah mi afro ada sungguh. Teh. Awu jidah mi afro ifasok pil hari. Ma'aim ka wujudil wairihi. Ia kata sini dah. Zalika seperti ia kata. Awu jidah didapati afro. Teh, afro tu. Teh. Min afro di didapati afro so ya. Mana? Iaitu yang tiga ke apa tak ni? Ma wujida minhul afrod. Dah. Hau ada apa? Minhul afrod. Bagi hau afrod. Ada. Dah. Segala afrod yang ada. Pilih korit. Ma'aimka ni wujud wairihi. Mungkin ada. Mungkin ada wairihi. Ya beza tak ni? Hau saat ni tak ada lewah. Dah. Tak ada lewah. Dan juga mungkin. Mungkin tu aktibar apa? Aktiba otak kita. Ya misal apa? Ya misal supaya ya misal lek sana lek sana juga yang ngono dan lek sana terus apa kita baca ni lah. Ma wujida min afraq wahid faqat fil kharij. Ada so dia dua. Kharij ni ada so ya. Dah. Ma aimkan wujud dua ni. Boleh ada lain. Panggil bahagian tiga. Seperti ni matahari. Ya misal tali. Kasyams matahari. Fa inna kulli mungkin afra' ikhari. Syams. Boleh tak ada kulli lafaz syams. Tapi, dah. Walakin lam tujad min afra'i illa fardu wahai. Tak ada maka sekolah. Tali satu. Tali. Dia tak ada dua tiga. Tapi mungkin kita. Mungkin. Tali nak pergi tali yang kedua. Tali yang tiga. Tali yang keempat. Boleh. Nampak tak? Boleh. Habis yang kata ni. Wujud afra' saja. Tapi. Ni, ma'akimkan luai. Boleh nak ada tali yang kedua. Tali yang tiga. Tali yang keempat. Tapi kau tengok semua tali satu. Dah. Tak ada musim. Tali satu. Bukan tertali yang tali musim itu. Tali rumah itu. Okay. Tali satu. Kau alih halok lagi. Tali satu. Tapi mungkin. Tali saat itu boleh bilik. Boleh. Sebab. Hak ni saya kongat imat kedah ni. Boleh. Mula mungkin. Mula mungkin boleh pergi. Boleh pergi lagi. Tapi kau tengok korek ni macam satu lah tadi. Dah habis kat tu dah. Kis musalih kuli wujud apa rumah ainkan wari misal syam wal qamar. Dua tu dia kata. Fahadha kau kaban dua ni kata lam tujad ni afrodimak illa fardun faqat. Boleh-boleh satu. Boleh satu. Satu. Tapi pada tadi boleh nak ada boleh dua tiga. Boleh. Cuma ni sahur. Boleh. Terkoyak boleh. Habis kat. Dah. Wah lah habis kat tu dah. Kita kira tanah pula. Ini oyak ni. Ini bagi urai tadi pula. Dah. Dah. Kita tengok aku satu bawa-bawa sekolah. Kau tadi. Kau mutakot dimi dia bagi dah tiga tu. Tapi mari kau tak akhiri. Setiap syarah kita buat je kan. Dah. Au imtina. Tengok imtina dari tanah dulu. Au imtina uhu dah. Iaitulah imtina. Ai kulli alladhi lam yudami afra' illa fardun wahid. Nah. Tak ni mungkin. Ingat. Ada so ya. Mungkin nak ada dua. Mungkin nak ada tiga. Apa tari? Tari hak sungguh ada so ya. Tapi boleh jadi nak ada dua. Tiga, empat, lima hingga pasal. Boleh juga. Boleh ada. Dan juga ni ada so. Ada so tapi mustahil nak ada dua. Ni yang kedua ni. Au imtina' berartinya benda ada so. Lepas tu mustahil nak ada dua. Iaitulah yang aku tiga bawah. Dah. Wa inka nasani wa kismu robek. Sepertinya tuheh. Tuhe ngado. Wapo so wahdaniyah. Kul huwallahu ahad. Patu boleh jadi lah nak kata Tuhe dua tiga pak. Mustahil. Tapi tu dia kata ma wujida wahid faqat. So ya. Tapi hok so tu boleh nak ada yang dua tiga. Mustahil. Maka hok ni bahagian yang keempat. Gapak tak? Nak kulli kita tak kulli Tuhe. Tuhe. Ilah. Ha, kulli. Dan kita perlu nak kulli dah. Dia tak kulli sini dia kata. So ya ada hak hekat. Lepas tu mustahil nak ada Tuhe dua, Tuhe tiga, Tuhe empat. Ha, dia kata dah. Kismu robek ma wujud ma afrod ma istihana wujud wa itu wajib al wujud ya Allah taala ilah tuhe tuhe kena ada taala so ada neh tapi boleh tak ada tu mustahil ada tari tak di boleh tuhe nak jadi tari dua tuhe nak jadi tari tiga mungkin ada ai makalah kau ni pelik ni abik tu dia kita duduk bak kedah ni dia sakut bak kedah sifat kudrat pak iradah ayo dia hari ekek ba ni. Ha, pergi pula. Dah. Wak, ha, sudah dah. Awujidal kasir. Tengok di sana dah. Awujidal kasir fil khari. Ada banyak di luar. Kita dapat benda kuli tu banyak di luar. Tapi, ma'at tanahi. Tapi, setu. Semua tak banyak, tapi setu. Ada pak setu. Ha, tu. Seperti ke apa? Seperti, iaitu kismukhos. Seperti perkawakit segala biteh. Oh, biteh banyak. Ha, bisa tu kalau orang boleh bila, ha, seperti ahli dia, ahli pahlak. Eh, bila boleh? Ahli pahlak. Bisa, kenapa bisa banyak? Ha, banyak, pulih dah, banyak. Sebab tu, kawakit banyak bisa tu, bisa ngaji. Orang dah banyak tu. Bila boleh? Ha, dah. Sebab inna kulih afrok fil khari, la jendaha mutana. Ya, tapi su. Dah, fil adat, iaitulah boleh bila. Kuli banyak kita boleh bila. Iaitulah hadasi muqamis min aktan muqamis ma wujud ma afrok kasi ma astana. Itu penting kawat kawat ibu saya lah. Saya kawat ibu saya ni bisa hak duk. Tidak lah. Dah fruto, dah put, dah angkang, dah ada. Kita nak pergi rumah tu. Ah, ya nak itu tak leh. Au ma astana hi. Alah. Ataupun ma astana hi iaitu lah afrok iaitu si mustadi. Iaitu nafsun nafikah. Iaitu okey ni lah. Nah sunnah tika indah mengkau lebih kira minat alam. Ah, ni. Kau ni. Kau ni perlu takdir ni. Seperti insan. Insan kulit tanahi. Bukannya makbis. Kau so, ni tak perlu wanok. Duk wanok lama. Ada. Apa boleh bila? Kau ni. Ni boleh bila. Orang tin oleh dunia apa orang. Orang yang telah dunia apa orang. Ni boleh bila. Kau ahli kaji bak tu. Berartinya apa banyak tapi tanahi. Insan pun masuk ke tanahi juga. Tapi kau ada mi tanahi ni ke apa? Iaitulah apa ni. Yang ya kena pula. Yang kena ni iaitu lah sepertinya bagi mereka yang dakwa kata dunia ni tak acu. Oh ni agama lain lah. Hak ni baru tadi kata kalau dunia ni tak acu. Dunia tak su, dia tak su. Dah. Maka mungkin tak su juga. Ha dia katakan nafsin nafika indaman qala. Juga di sisi mereka yang kata kidamil alam. Dunia ni kodai. Bukan dunia bawah dah. Dunia kodai. Aduh, maka ada Apolino Gordon bagi mereka pok ni katanya mungkin tu apa dah? Mungkin hak afrok banyak pun tak sub juga. Ha yang dikit mustadis, ma wujud kasi ma atan mislu ni ma tu hai. Hak ni nas bon ni ma tu hai wa kamala dan semua tu tak sub lah kau. Ha hak ni nas bon tu. Dan kalau kita kata kita ni hak ni pok parah lah. Pok ahli bahasa apa tengah orang okay. Kata dunia sama cak dengan dia ekok tu. Ha dah. Habis kelas soal pada apa? Fal khalas min aksi angsa tu bit ni. Yang pertamanya malam juga ni hal kolasa kita ngapa kolasa peng ni. Dah, berartinya ikhibar kuli pada korik ni ada nek kara ni. Dah. Mana? Tak ada tarikh ni. Ha, ya nek kara. Yang pertamanya kita pakai kata malam juga minhu par, dah, pardon, ma'in tina wujud deh. Benar tak ada. Dah, tak ada faru tu. Tak ada langsung. Benar tak ada mula jaksa. Lepas tu boleh nak ada. Tak boleh kot nak ada. Jok mula-mula tak ada dah. Lepas tu, tak boleh ada lah ni pun tak boleh ada. Sebenarnya sekutu lah tak ada. Sekutu tak ada lah, tak ada. Kok sungguh tak ada. Pahlawan ni boleh ada. Tak boleh ada juga. Lagi kan atas, kok tak boleh ada kok. Tak boleh ada pasuk lah pakai mak tak boleh ada. Berarti tu hesa lah. Habis malam yujad nusyad. Dan minhu matu tak ada. Lepas tu ma'in tina tegoh nak ada. Tak boleh ada. Tak ada jasa. Lepas tu tak boleh ada lagi kan atas. Ha, dulu tak ada dah. Lagi kan atas pun tak boleh ada juga. Abang ni syarik satu. Yang pertamanya dah Ya iktibar lapa tu. Dah, hidayah dah. Syarik tu kulli tu. Tapi kulli tu tak ada je dulu tak ada. Lagi kat atas pun tak ada. Yang kedua pula, ma wujidah minhun fardun. Ada so lah. Dah. Tapi ma'inkan wujud ni boleh nak ada dia lain. Sebab syam. Tu hadis tak risau lah. Dah. Ha, hak sungguh, hak horik. Tengok satu. Dah. Syam. Tapi boleh nak ada. Tari 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin. Boleh tu nak ada 3. Boleh nak ada 4. Boleh, boleh, boleh, boleh. Sebab mungkin ni kan. Sebab masih Allah ni mungkin lah kau. Boleh hati. Boleh tengok. Boleh dah. Yang ketiga, malam yujad minhu fardu. Benar tak ada. Benar tak ada mula. Tapi ma'imkan wujud di luar ni boleh nak ada. Sebab tiga apa? Anko wal gul. Iaitulah itu geda dan kau gasi. Gul ni gasi. Gasi pun tengok dia raja rumah lah. Dan gasi tu dia katanya, malam yudam tak ada. Benar tak ada ni. Tapi ma'imkan wujud. Boleh nak ada. Boleh. Gasi tu boleh nak ada. Tapi sungguh tak ada. Haa dah. Tiga. Haa gelik ni. Dah. Yang keempat pula, ma buji dan minum fardu. Benar dah so ya. Benar dah tunggal. Lepas tu, ma istihanah wujud. Mustahil nak ada dua, tiga, empat. Tiba-tiba Tuhan. Tuhan ni so, tunggal. Mustahil Tuhan nak ada dua, tiga, empat, lima, hingga seterusnya. Haa dah. Yang ketiga pula, ma buji dan minum kasi ma atanahi. Bagi ada banyak, hingga seterusnya. Sebetulnya boleh pilih. Kita boleh pilih. Dari kot insan. Orang duduk kaki tu. Oh, dunia lah ni. Orang tim. Orang banyak orang asa. Orang itu. Orang itu. Boleh pilih. Yang ketiga pula. Ma. Wujud dan minum kasih. Dia dah. Bagi ada banyak orang tak suka. Macam nekmat tu. Nekmat tu. Bila tak ingat. Banyak. Haa. Dah. Maka cukup. Dah. Nekmat tu. Kesenang ni. Kalau kita dah ingat tu. Berartinya. Bila tak suka. Dah. Maka nekaga ni lah. Apa ni. Kuli. Bektibari wujud khari. Ha, ni mau tak faham mana, ha, tanya sini. Belum kita nak tanya, kita nak pergi nisbah di antara kulli tu pula. Ha, juz'i hal, tinggal. Sebab mati ada bahas juz'i. Cuma sambil lalu, juz'i kulli. Lepas tu, bos sahabat kulli. Ha, jadi kita tak faham mana. Tak faham mana hidayahnya, lalu. Eh, lain pun, ha, tanya. Kulli ni tiba khori tu. Kau jadi beli sikit. Hok depan tu macam tak ayah dah. Kalau tak ada, kalau tak boleh sekutu satu lapar, kuli. Tak boleh sekutu, juz'i. Ha, tak ayah tu. Dah. Tak ayah tak tu dah. Ha, ni tiba boleh tengok mata kepala di luar. Tak faham mana. Ulama mantik baju ada tubik denir tu. Ha, tak cakap mana. Misal tu ataupun di dia bagi tu. Kalau jelas dah, kita nak gila tanah. Bila lama home, dia lama sedap lah. Sekejap lagi. Kuli tu. Di dalam mafhum, di dalam masadak. Ah, enak. Tak apa-apa enak. Ah, lepas tu kalau kita tak baca tu, tak ada poli tu. Cuma kalau kita tinggal tu kan, daripada hamisya tu, dia tak ada poli. Di dalam mafhum pula. Di dalam mafhum. Dia kata ni nak tak pakai juga enak. Mafhum. Kenapa tak ada silam mafhum? Iaitulah. Tak ada lah. Kita kerti tak ada tu. Asifat wal ma'ani. Makna. Makna yang ada lapa. Itu panggil dia lama pun. Makna yang ada lapa tu. Insan. Apa makna dia? Hayawan nasik. Isin. Apa makna dia? Kalimatun dalam alam. Ah, makna. Makna. Makna yang lapa tu. Mahfum. Lepas tu masyarakat apa? Baru yang kita boleh benar ke tengah lapa. Seperti isin. Apa tu? Kelima isin. Madara satu. Al-Baitu Ahmadu. Ha, jadi Ahmad ialah isteri. Al-Madrasah tu ialah isteri. Ha, boleh kita lewat kat situ. Atau panggil Masadah. Ha, dah. Lepas tu, apa? Buat tak apa-apa? Al-Aqab. Sakuk buat tu dah. Ha, ya sakuk buat tu. Bila dalam Masadah ni, sakuk. Sakuk. Sakuk. Sakuk. Dua tu hubungi kau mana dua tu? Ada hubungi. Ada hubungi. Pak hubungi dua tu jadi sebalik. Balik. Kalau tambah mafhum, kurang masodak. Kurang mafhum, tambah masodak. Baik, kita ada misalnya. Ya. Ha, sebut tak hayawan, makin besar. Sebut tak natik, ha, kena tak insan saya. Kita tambah tak hayawan natik, kena tak insan. Ha, hayawan natik, musakok. Ha, tu baik hayawan natik, kalau tak nak mengaji. Jadi kau kurang matah, musakok pula. Masri, hamsi. Habis, orang lain tak mesti. Jadi kau kurang matah. Hamsi tu kenapa kau herah pula? Sehwanya ni, kok jinjak ni tak masuk lah. Iku akhir aja. Hayawan tuh kan? Ah, hayawan macam apa? Bawa hayawan tuh di banyu. Masoda di banyu. Hayawan soalnya deh, mas soalnya deh. Hayawan di banyu di kohol wah. Noyot tadi. Banyu ah, tu masoda. Masoda bawah lah. Masoda tu bima lembu kuba kami habis. Ah, tu masoda ya tu. Kan kita mau nate, lembu kuba dah tu dia insaf dah ugeso lah. Musakau, ha ugeso, ugeso ha, ngaji, ugeso tak ngaji tak asyo. Lafal satu saat itu mafhum. Mana? Dom nate. Lafal deh. Mafhum satu waktu bawah dom nate itu makno yo tu jadi. Iya tak ngi makno. Makno ni mafhum dah. Pak hayawan makno po, hayawan nate itu makno. Kena tak po ah, kena tak po dengan saya dah. Ah, bawah ada. Hai, insan tu kena tak po. Ada nama mama ada. Bahasa kita pakai kena tanggap po. Gapo insya, kalau kita mahu gapo, gapo tu memang mafhum. Aduh, ah, kena tak gapo insya. Iseng kena tak gapo, kena tak gapo tu panggil masuk dak bawah ya tu. Benar. Ah benar. Benar ni ni, tapi tak dia gapo. Ma, ma suri kau, ma, ma ya suri kau aneh lah, tu benar, benar kita tengah tengah lapar. Muhammad, ha insya, dolar, ha kena tak insya. Amin apa? Insya, ah tu benar. Jadi sok kita kata Muhammad insya, Yusuf insya, ha sok. Buat sifat, buat makna, tak ada oleh makhluk. Oh. Makhluk masuk tak? Buat sifat saja. Sifat dengan makna pun masuk makhluk tak? Ada atau nasi atau tarik? Nasi tarik ni lah. Timur. Ha, sebut. Ha, misalnya. Nasi buah. Ha, aku tu tarik. Pas kesuk dia tu, tarik tu. Pas tarik banyak pula hari lagi, tarik macam mana? Apa spek? Buat ada tarik ni, nanti ada tarik ha, singo, lima, bobi ada tarik, kucing semua tu. Ada tarik, kok makin daging masalah. Ada juga tapi tak kena daging, ha tubik tu. Mungkin pula, kok, siapa lagi? Kok nakut dengan orang, aku masuk kucing so lah. Haa, cek lagi, kau spek kata. Kau lagi kau sikit. Kalau makhumnya leh. Haa, tu makhum tu kok panggil tu. Maksud tak kau sikit kata. Kena tak gapo tu yang maksud tak lah. Iseng, kena tak apa iseng? Al-Madah sangat kena tak tu. Haa, habis. Insan kena tak apa, haa, namo. Haa, tu di makhluk dengan masodak. Haa, ni pasti dah. Pertama kali, nenek. Haa, nenek apa? Nenek, hak buah tu, benar sedar. Haa. Tapi mungkin, benar sedar. Benar, ada so, tapi boleh nak ada dua tiga. Boleh dia nak dua tiga, sebab tali. Tali tu so, yang sungguh. Korik, ya tiba korik, faham tak? Tiba boleh tengok atas palau. Bukit kerotok, di kerotok ni boleh berlaku ni. Kira oleh palau, tapi ada berlaku. Tapi kira korik, boleh tengok atas palau. Kalau alih tu, kalau tak ada asah, tak ada mula. Lagi ke datang, tak ada juga. Ada su, ada apa bila-bila. Kalau bawah su tu, Benda ada banyak tapi nak tak suk nikmat tu eh nikmat tak suk ah mak sanah ni tak suk nikmat tu eh mak jin dia benda ada mana hok nah hok jin ni benda tak ada benda tak ada deh benda tak ada langsung benda tak ada tak ada ah benda kita dekat ada tapi boleh nak ada boleh nak ada jadi sepergedong gasi tak ada leh. Ketemu kok atau apa kok anak kok dunia mana dengan gaji ketemu gasi ke mungkin mana atau kok pandai kok Pak Amison masalah. Weh Pak Imo tak pergi ketemu gasi weh. Wak kaji ye masalah. Tak ada asam tapi boleh nak ada boleh. Boleh tu hendak jadi. Ah dah. Pada kali kita tak mungkin ah kita nak pergi tu kuasa hanya erek kau ni. Ah boleh nak. Siapa apa? Ah Hamzah tu mau jangan fardu. Ada so, benar ada so. Ah benar mustai. Pas ni mengata pas. Fi khori di sini bukan kita ingat fi khori ini kalau sebut tema si Allah boleh setuh ke rimu. Ya marah. Fi khori ni kita boleh setuh ke rimu lalu masuk mana tapi tu hari kita tak ada tengok. Habis kata za wajib al wujud kena satu hari lah. Sebab tu hari so. Pas tu kau anda boleh kata dia boleh tengok dengan mata kepala. Kau tulis segalah. Ila robbiha nadhiha leku air. Cakap-cakap lu tengok leh. Alisa go, boleh tengok tu leh sego. Berarti ni orang boleh tengok. So tu hari wadi. Tak ada hadis. Ma'an istihalah. kita nak tukar dua, tukar tiga, tukar empat, tak boleh, mustahil. Kalau itu mungkin, oh, jadi nabi lah, lawan lah, ikut, eh, wa ilah hukum ilahu wahid, kul huwallahu ahad, lawan, bish. Apa lah? Tapi itu nekai kau ni, ni, kio ay akar. Tapi ni mau atau, kau yang kamu zahani pas, boleh tengok, tak boleh tengok. Pak lalu dia segoi tu, tu hesor, itu Nabi Muhammad so, boleh tengok tadi tengok. Kalau tu itu ngaji mu akhir lah. Yang mana gue cuma dua temu lah, pak ni, pak Ruyah ni. Mana tak jelas ni, naik kaya ni. Kuli, buat kuli so. Ya bezo lah kot dah ni. Tak apa pak bezo. Bezo lah kot dah ni. Pertamanya benda tak ada mulut, benda tak ada dasar. Benda tak boleh tengok mata kepala, dulu pun tak ada nemu kita. Dan tengok lagi karate pun tak boleh nak ada juga. Tuhir, syirik tuhir. Tak boleh dah mula. Tak boleh dah. Bukan selahir dah. Tak boleh dah mula. Tuhir yang kedua. Aku kata tuhir yang kedua. Boleh dah. Tak boleh. Belawai nak yang kedua. Belawai. Tak boleh dah mula. Dulu dah. Dulu kena beda. Tuhir satu lah. Mari kita lah. Tuhir satu juga. Bukan kita mari tuhir ni. Tuhir dua, tuhir tiga. Tak. Habis tahu dulu pun tak ada dah. Lo ni pun tak ada. Lagi kerasa siapa kemak bila pun tak ada juga ni. Habis kata ni, mayu cak ni. Tak ada lah. Ma'an pinah tak boleh. Mustahil nak ada. Siapa kemak pun tu hasil tu tengok hasil gol. Habis syirik. Tu hasil dua tiga tak ada. Nampak tak? Nampak kita ya? Banyak keluar tu apa? Ada so. Tapi boleh nak ada dua tiga. Ada so. Tu kita nak apa? Tapi boleh nak ada dua tiga. Yang tiga tu tak ada mula. Tak ada langsung sejak mula. Tapi boleh nak ada sebuah gedor, ulan apa lah. Itu gasi tu, gua tu gasi. Koya sahaja, sport not actually. Kata macam actually. Benda tak ada langsung kali. Tak ada. Tapi mungkin nak ada. Boleh nak ada. Tak ada teng. Kau tahu buah kau anak kau teng. Kau actually tahu buah tak ada. Tapi tak ada. Benda koya, tapi gasi ni benda koya. Benda koya lain, koya lain ni. Benda tak ada yang mula, tapi boleh nak ada boleh. Mungkin. Tapi orang yang memuzah tu sakut dengan Tuhan. Tapi Tuhan ni tunggal. Mustahil. Tuhan tu ada. Tuhan ada. Tapi tak boleh dulu Tuhan 2, 3, 4, 5. Tak ada mula. Cukup tak? Pergi dayah ni ni. Cukup ni dah. Ning kulli tu gerah ya wak syarul gerah besh dan ji pula masalahnya hok ni ani isu sikit hok ni jadi ngong sikit hok ni bagi tetemu umu kusumu telak ni ni sebuah di antara dua kulli bila kulli banyak ada guys kulli banyak tiba tu kan patu ni sebuah dua kulli pula kulli dengan kulli ni gapo pula hubung kai. Tadi dilalah, kau tu dilalah makna, dilalah. Tunjukki lapan ni, masa dak nama kong, suku. Kau ni kulih ma kulih tu hubung kat kau mana? Dia kata. Fa'in tafa roko, kalau menyalahi kruwa. Dah. Fa'mu tabayinan, maka mereka tabayun. Kulih juga. Tapi dua-dua tu pesan lain. Benar pesan lain. Benar kulih. Orang panggil mutabayun, orang panggil tabayun. Kalau kita ngaji para ikhda tabayun kan? Dah tak bayar sepuluh dengan sumung. Dah. Aku lapar kau tiga. Dia panggil nak buat oleh. Nak kikung lah. Kalau kalau sumung dengan suluh ni. Tu buat masalah. Aku lupa. Dia pakai lapar. Kikung tiga lah. Tu baik. Aku lupa. Dia panggil tak bayar. Dia panggil tak bayar. Mana lah lain. Wa'illah. Kalau ya tau. Kalau tak apa tak ada parok. Dah tengok mana. Kalau tak ada parok ni mana ni. Mana boleh jadi dua pihak. Dah tengok ni. Kau satu bawah tu sini. Dah. Kau satu bawah ni. Dah. Ini sebuah bayinah. Jangan buat satu dah. An-nasabu bayinah kuliah ini arba'un nasab dah. Empat semua. Yang pertamanya nisbat tabayun. Gapat tabayun iaitu takunu bayinah mafhumai. Mafhum. Bih paham boleh mafhum tu? Mafhum dengan masyarakat. Paham boleh. Hidayah dah. Mafhum kuli dua kuli tu. La yajitami'u ahdihumah. Tak boleh hipung. Tak boleh hipung salah satu pada kedua tu. Fi fardin minal afraq. Pada akhrak bawah ni ipon tak leh. Seperti wa amcil hajar wa hayawan. Batu. Jenis batu banyak. Jenis batu ni jenis yo. Kuli tu batu tu kuli. Maka batu je banyak. Batu. Dek. Dengan hayawan. Hayawan ni banyak juga. Hayawan atik, hayawan suai, hayawan. Berartinya dua ni. Hajar dengan kuli. Dekwa afrok dia tu tak boleh kapuk. Tak boleh apa? Tak boleh nak capuk. Maka orang panggil hajar dengan hayawan. Orang panggil tabayun. Sebab insan dengan syajar. Insan tu banyak lah. Afrok ya insan tu. Syajar banyak juga pengayu tamah pertama kau dia farokang apa kayu. Lepas tu afrok bawah tu. Afrok bawah insan dengan afrok syajar tu tak boleh sama tumbuh. Tak nak masuk tak boleh. Mamak hari ya suku. Adalah farokang suku. Ada. Maka dua-dua tu panggil apa? Tabayun. Panggil istilah dia panggil tabayun. Dah. Yang kedua pula orang panggil apa? Orang panggil tasawi. Tasawi. Apa tasawi? Ayakuna mafhumaini ishtaroka. Sekutu. Nih. Fitamami afrodihima. Pada afrod dia. Nih. Mafhum lain. Tapi masodak dulu. Nampak tak? Hidayah. Bifaris. Aku satu ni mafhum lain tu. Masodak lain. Orang panggil tabayun. Mafhum lain tu. Hajar dengan hayawan. Mafhum lain. Masodak pun lain kok. Deh. For insan dengan syajarah. Deh. Insan syajarah ni. Mafhum lain. Deh. Insan ni apa? Dia panggil jismun. Jismun wai apa ni? Jismun wai ruhassar. Insan ni jismu hassar. Jiseng hok ada rasa. Nemo ke. Nemo. Nak pipa apa nak. Panggil dia rasa. Jadi insan deh. Kalau syajarah ni jismu ghairu hasa tak ada rasa apa ni apa sampai ni apa tak ada rasa apa. Apa kata dia tak ada rasa apa. Jadi tak ada rasa. Berartinya mafhum. Mafhum insan dengan mafhum dengan syajarah tu larai. Maksud tak pun lain kok. Maksud tak pun lain kok. Oi panggil apa? Tabayun. Suku lawan lain. Lawan lain dah. Maksud tak bawa pun lain. Ada pun mafhum lain. Yang dua ni mafhum tak suka. Tapi masodak dulu. Orang panggil tasawi. Mafhum lain. Mafhum tak suka dah. Tapi masodak dulu. Orang panggil tasawi. Suka tak insan. Lain tu. Insan tu apa? Jenis. Kalau kita ngaji. Kalau insyaAllah kita ngaji kuliah kawasan. Katik panggil apa? Orang panggil pas. Orang panggil khosok. Maka dua-dua ni kuli ni mafhum lain-lain. Mafhum lain-lain buat tu. Sebab tak insan ni kuli, abangnya apa? Tak menginau. Insan ni nau. Lepas tu katik, orang panggil khosok. Tak sebab insyaAllah kita gila-gila. InsyaAllah kita ketemu gapo tak ada khosok. Gapo tak ada nau. Gapo tak ada jenis. InsyaAllah ketemu. Cuma nak ayat katanya, mafhum insan dengan mafhum katik lain-lain. Tapi masodak tu lah. Sebab tu insan dolok. Katik pun dolok. Alhamdulillah. Insan dolok mamak. Katik dolok mamak. Berartinya, mafhum. Kuli tu tak suka, masodak tu lo. Orang panggil pun tasawi. Gambar Raya Daya. Sampai disakut ni mafhum dengan masodak ni. Misal apa? Misal apa? Ayo, boleh. Cuba kata insan ni nau. Sebab tak insan pun nau, tak ada dia. Maksudnya kata, sorry, aku ni tak ada macam mana. Tak, saya buat ni pula. Apa? Ma'alim. Ma'alim, banyak. Ma'alim.